linggang kangkung, linggang-linggang kangkung di pinggir kali. Linggang, linggang-linggang kangkung, linggang-linggang kangkung di pinggir kali. Linggang-linggang kangkung, kangkung di pinggir kali. Linggang-linggang kangkung, kangkung di pinggir kali. Jangan lama-lama bermain mata, nanti aku cium sekali. Jangan lama-lama bermain mata, nanti aku cium sekali. Linggang, linggang, kangkung, kangkung di pinggir kali. Linggang, linggang, kangkung, kangkung di pinggir kali. Mukanya nona sungguh manis, bikin aku menjadi gila. Mukanya nona sungguh manis, bikin aku menjadi gila. Linggang, linggang, kangkung, kangkung di pinggir kali. Linggang, linggang, kangkung, kangkung di pinggir kali. Janganlah nona bermain mata, nanti aku cium sekali. Bukannya nona sungguh manis, bikin aku menjadi gila. Linggang, linggang, kangkung. Linggang, linggang, kangkung.